Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan dan kesempatan di mana kita selayaknya mendulang pahala dan keberkahan. Dan gegap gempita Ramadan itu kita rasakan di mana-mana. Dari mulai iklan di televisi dan poster-poster, sampai sinetron-sinetron dan film berlomba-lomba untuk menampilkan nuansa Ramadan yang begitu kental. Jika biasanya para selebritis mengumbar aurat mereka, maka untuk sementara selama bulan Ramadan ini, mereka menutup kepala mereka dengan sehelai kerudung dan berpakaian lebih sopan dari biasanya. Begitupun yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat akan berlomba-lomba berbuat kebaikan dan memakmurkan masjid sejak awal Ramadan. Namun, sangat disayangkan, jika Ramadan telah berlalu, mereka akan kembali meninggalkan semua kebaikan tersebut dan kembali melakukan perbuatan maksiat. Artis-artis kembali mengumbar auratnya, film-film dan sinetron kembali ke wujud semula, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala hanya pantas ditakuti dan diibadahi selama Ramadan saja. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar budiman, tidak ada yang salah dengan semangat beribadah di bulan Ramadan. Toh para salafus salih, ulama kita terdahulu juga berlomba-lomba dalam kebaikan ketika Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan amal. Tidak ada yang salah ketika seorang mampu membaca beberapa juz dari Al-Quran ketika bulan Ramadan, sementara di luar bulan Ramadan, ia hanya mampu merampungkan bacaan Al-Quran hanya satu juz saja. Yang jadi masalah adalah ketika seorang baca Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi ketika lewat bulan Ramadan, dia meninggalkannya. Begitu juga, sama halnya dengan orang yang menutup aurat ketika di bulan Ramadan saja. Orang rajin sholat berjamaah hanya di bulan Ramadan saja, sementara di luar Ramadan mereka mengerjakan berbagai kemaksiatan yang di bulan Ramadan mereka redam. Inilah yang salah. Bukan kesalahan kecil, tapi kesalahan besar yang amat sangat fatal. Pendengar yang budiman, dan mereka yang demikian adalah seburuk-buruk manusia. Karena mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Apakah mereka tahu bahwa pemilik bulan-bulan itu adalah satu? Berbagai bentuk kemaksiatan adalah haram, dan Allah Maha mengetahui setiap gerak-gerik yang kita lakukan di mana saja dan kapan saja kita berada. Maka dari itu bersegeralah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu dengan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan, menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, sehingga taubat kita diterima Allah dan diampuni segala dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pendengar, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka janganlah menyia-nyiakannya dengan melakukan maksiat dan hal yang sia-sia tanpa guna. Ramadan juga bertujuan untuk mencetak hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, jangan jadikan Ramadan menjadi ajang rehat dari kemaksiatan. Karena yang menjadi keharusan adalah ketakwaan itu tetap kita bawa selepas Ramadan berlalu. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.